Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwati fillah, hafizakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan banyak kenikmatan kepada kita. Dan di antara kenikmatan yang Allah berikan kepada kita berupa kenikmatan menuntut ilmu syar'i. Kemudian kami bersyukur pada asatidzah di pondok ini yang telah memberikan kesempatan untuk ana. Jazakumullahu khairah. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kitab Aunul Ahadits Samad Syarhu Al-Adabil Mufrad. Kita pada kesempatan ini akan membahas hadis yang keempat dari kitab ini. Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, qala haddatsana Sa'id bin Abi Maryam qala akhbarana Muhammad bin Ja'far ibn Abi Katsir قال أخبرني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أتاه رجل فقال إني خطبت امرأة فأبت أن تنكحني وخطبها غيري فأحبت أن تنكحه فغرت عليها فقتلتها فهل لي من توبة قال أمك حية قال لا قال تب إلى الله عز وجل وتقرب إلي ما استطعت فذهبت فسألت ابن عباس رضي الله عنهما لما سألته عن حياة أمه فقال إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan sanad hadis ini sampai ke sahabat yang mulia Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, di mana beliau radhiyallahu anhuma didatangi seorang dan dia bertanya kepada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, di mana orang itu berkata, inni khatabtu imra'atan, aku telah melamar seorang perempuan. Fa'abat antan kihani, namun perempuan itu menolak untuk menikah denganku. Wa khatabaha ghairi, fa'ahabat antan kihahu. Kemudian orang lain melamar perempuan itu dan dia menikahi perempuan yang ingin aku lamar itu. Faghirtu 'alaiha faqataltuha. Maka aku cemburu karena perempuan yang aku lamar itu menikah dengan orang lain, maka aku bunuh perempuan itu. Maka orang ini bertanya kepada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, fahalli min taubah, apakah ada untukku taubat? Apakah aku masih bisa bertaubat? Maka berkata ibn Abbas radhiyallahu anhu, ummuka hayyah, beliau bertanya, apakah ibumu hidup, masih hidup? Qala la, tidak. Laki-laki itu berkata tidak, sudah meninggal. Qala tub ilallah ya azza wa jal. Maka Ibn Abbas radhiyallahu anhu berkata, bertaubatlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa taqarrab ilaihi mastata'ta. Mendekatlah dengan ibadah-ibadah, melakukan ibadah-ibadah kepada Allah sesuai dengan kemampuanmu. Maka berkata Atha bin Yasar, fadhahabtu fasa'altu Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Maka Atha bin Yasar mendatangi Ibn Abbas radhiyallahu anhuma dan berkata, lima sa'altahu an hayati ummihi. Atha bertanya kepada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, mengapa engkau menanyakan apakah ibunya masih hidup? Ya. Maka berkata Ibn Abbas, inni la a'lamu amalan aqraba ila Allah azza wa jalla min birril walidah. Sungguhnya aku tidak mengetahui satu amalan yang lebih mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan dengan berbakti kepada ibu. Ya. Hadis ini masih dalam pembahasan birrul um, berbakti kepada ibu. Maka berkata al-allamah al-syeikh Zaid al-Madkhali rahimahullah menjelaskan makna hadis ini, di mana beliau berkata, fi hadhil qissati al-waridati fi hadhal athar al-mawquf, dalam kisah yang disebutkan dalam asar yang mauquf ini, asar yang sampai ke Ibn Abbas radhiyallahu anhu ini, terdapat beberapa faedah. Yang pertama, bayanu ma lil walidati min al huquqi 'ala al ibni dzakaran kana aw unsa. Ada penjelasan tentang hak seorang ibu atas anaknya, baik anaknya laki-laki atau perempuan. Faqad taqaddama ma'ana su'alus sa'il alladhi qala lin-nabi sallallahu alaihi wasallam, man abarru ya Rasulullah, qala lahu ummak, faraddada alaihi wa huwa yaqulu lahu ummak 3 marrat, thumma abaka fir rabi'ah. Telah berlalu hadis yang ketiga tentang pertanyaan seorang penanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana dia bertanya kepada Rasulullah sallam, siapa yang berhak aku berbuat baik kepada dirinya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ibumu. Maka penanya itu mengulangi pertanyaan ini sampai 3 kali. Dan jawaban Rasulullah SAW sama, yaitu ibumu yang berhak untuk mendapatkan bakti, mendapatkan perbuatan baik darimu. Baru pada pertanyaan keempat, Rasulullah SAW menjawab, summa abaka. Baru kepada bapakmu, berbaktilah kepada bapakmu. Wahuwa dalilun ala anna lil ummi minal hukuki ba'da haqqillahi tabaraka wa ta'ala alal muslim ma lam yakun li ghairiha minal abai wal abnai wa sairil aqarib. Pada hadis yang ketiga tadi, hadis yang pada pertemuan yang lalu telah kita baca, terdapat dalil yang menunjukkan bahwa seorang ibu memiliki hak setelah hak Allah subhanahu wa ta'ala. Yang hak seorang ibu itu tidak dimiliki oleh bapak, ibu, dan kerabat-kerabat yang lainnya. Maka faedah yang pertama, Asy-Syaikh Zaid rahimahullah ingin menjelaskan bahwa dalam hadis yang keempat tadi, di mana Ibn Abbas radhiyallahu anhumah ketika didatangi orang yang membunuh wanita yang ingin dilamarnya, tetapi perempuan itu atau wanita itu menolak, kemudian dinikahi dengan orang lain, dinikahi oleh orang lain, yang menyebabkan dia membunuh perempuan itu, ya, karena kecemburuannya karena kepada perempuan itu. Ketika Ibn Abbas radhiyallahu anhu didatangi oleh laki-laki itu, maka Ibn Abbas radhiyallahu anhu mengarahkan, membimbing dengan melakukan atau menanyakan apakah ibunya masih hidup. Dikarenakan dengan berbakti kepada seorang ibu, diharapkan bisa menghapuskan dosa-dosanya, dosa-dosa yang dia lakukan, diantaranya pembunuhan yang dia lakukan. Yang ini menunjukkan besarnya pahala ganjaran amal berbakti kepada seorang ibu. Kemudian faedah berikutnya, berkata Syekh Zaid rahimahullah, wa fiha dalilun ala anna bab at-taubati maftuhan lil muznibi idza waqa'a fi dhanbin min adh-dhunubi wa huwa ala qaidil hayah. Terdapat dalam hadis ini dalil yang menunjukkan bahwa taubat itu terbuka untuk pelaku dosa, orang yang melakukan dosa, jika dia terjatuh pada perbuatan dosa, dalam keadaan dia masih hidup. Hadis ini menunjukkan bahwa taubat itu masih terbuka, pintu taubat itu masih terbuka bagi orang yang masih hidup dan dia ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa raghiba fit taubati fa inna Allah yaqbalu taubatahu idza tawaffarat syurutuha allati hiya tarkuz dzanbi wal 'azmu 'ala 'adamil 'audi ilaihi wan nadamu 'ala fi'lihi. Fa inna taubatahu tuqbal mahma kana jurmuh. Maka Syekh Zaid rahimahullah mengatakan, seorang yang terjatuh pada dosa dan dia ingin bertaubat, maka Allah akan menerima taubatnya jika terpenuhi syarat-syarat taubat. Yang pertama, meninggalkan dosa yang pernah dia lakukan. Yang kedua, membulatkan tekad untuk tidak mengulangi dosa itu. Syarat ketiga, menyesali perbuatannya, menyesali perbuatan dosanya. Maka jika syarat-syarat ini dipenuhi, akan diterima taubatnya. Jika tiga syarat ini terpenuhi, maka taubatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimanapun bentuk kejahatannya. Walaupun dia terjatuh pada dosa yang paling besar, jika dia bertaubat dengan taubat nasuh, dengan memenuhi tiga syarat ini, maka Allah akan menerima taubatnya. Fa'adhamu dzunubi 'alal itlaqi al-isyraku billahi tabaraka wa ta'ala. Fa idza waqa'a muslimun fi syirki aw irtadda 'an islamihi wa arada an yatuba fa innahu yurshadu ila taubati wa annaha tuqbalu min wa annaha tuqbalu min. Jika ada seorang muslim yang terjatuh pada kesyirikan, yang sebelumnya beliau sebutkan bahwa kesyirikan adalah dosa yang paling besar secara itlak, secara mutlak, jika seorang muslim terjatuh pada kesyirikan atau dia murtad dari Islam, kemudian dia ingin bertaubat, maka dia dibimbing, diarahkan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dibimbing, dijelaskan bahwa taubatnya diterima jika dia bertaubat dengan taubat yang nasuh. Wala yuhjabu 'anit taubati muznibun shadiqun fi taubatihi, dan tidak dihalangi pelaku dosa untuk bertaubat jika dia jujur tulus dalam taubatnya. Wa fi qissatir rajul alladhi fi bani Israil qatala 99 nafsan thumma arada an yatuba. Pada kisah seorang dari bani Israil yang telah membunuh 99 jiwa kemudian dia ingin bertaubat. Wa akhadha yas'alu 'anil ulama. Kemudian dia bertanya kepada ulama. Fadallahu ba'dhun nasi 'ala rahibin 'abid. Maka sebagian manusia mengarahkannya kepada seorang pendeta. Jadi ketika seorang dari bani Israil ini ingin bertaubat, maka dia mulai bertanya tentang ulama yang bisa mengarahkan dia. Siapa ulama yang bisa mengarahkan dia untuk bertaubat? Maka sebagian orang mengarahkan dia kepada seorang pendeta, ahli ibadah. Fadhahaba ilahi wa qala lah, inni qataltu 99 nafsan fahal li min taubah. Orang yang telah membunuh 99 orang ini berkata kepada pendeta ini, aku telah membunuh 99 jiwa, apakah aku masih bisa bertaubat? Maka pendeta itu berkata, faqal la taubatalak. Faqatalahu wa akmala bihil mi'ah. Maka ketika dia pendeta itu mengatakan tidak ada taubat bagimu, maka seorang dari Bani Israil ini membunuh pendeta itu sehingga sempurna 100 jiwa yang dia bunuh. Summa dhahaba yaltamisu yas'al. Fadallahu ba'dun nasi 'ala 'alimin minal ulama. Kemudian dia mencari lagi. Mencari, bertanya, maka sebagian orang mengarahkan dia kepada seorang alim dari ulama. Fasa'alahu nafsas su'al alladhi sa'alahu rahib. Maka pembunuh ini bertanya dengan pertanyaan yang sama yang dia tanyakan kepada pendeta yang dia bunuh tadi sebelumnya. Faqala lahu hal li min taubah. Dia berkata kepada alim, dia bertanya, apakah saya memiliki taubat? Apakah saya masih bisa bertaubat? Qal, wa man yahulu bainaka wa bainat taubah ya hadha. Berkata alim ini, apa yang mencegah, menghalangi kamu dan taubat? Tidak ada yang menghalangi kamu untuk bertaubat. Wa arsyadahu ila taubah wa qala lah, hajir min baladika fa innaha baladusu. Kemudian alim ini mengarahkan dia, membimbing dia untuk bertaubat pada Allah dengan berkata, berhijrahlah dari kotamu karena kota tempat tinggalmu adalah kota yang jelek. Berhijrahlah menuju kaum, ila kaumin kadza wa kadza, fa'budillah ma'ahum, dan beribadahlah pada Allah bersama kaum yang saleh tempat berhijrahmu itu. Fantalaqa mustabshiran bidzalika ila alqaryati allati arsyadahu alalim bidzahabi ilaiha. Maka pembunuh ini pergi dengan keadaan bergembira ke desa, kota yang diarahkan, yang ditunjuk oleh alim tadi. Dia pergi dengan gembira, dia diarahkan bisa bertaubat pada Allah dengan berhijrah ke desa atau kota yang di situ terdapat orang-orang soleh sehingga bisa beribadah pada Allah. Falamma kana fi muntasafit tariq wafahul ajal qabla an yasila ilal qarya. Dan ketika dia di pertengahan jalan, datanglah ajalnya. Datang ajal sehingga dia meninggal sebelum sampai ke desa yang dia tuju. Fakhtasamat fihi malaikatur rahmah wa malaikatul azab. maka bertengkarlah malaikat rahmat dan malaikat azab. Malaikatur rahmat taqul atata iban fahuwa min nasibina. Malaikat rahmat berkata, pembunuh ini, ya, orang yang ingin bertaubat ini, datang bertaubat, maka dia bagianku, milikku. Wa malaikatul azabi yaqulun, malaikat azab berkata, lam ya'mal khairan qat. Orang ini, yang meninggal ini, belum sama sekali belum pernah mengerjakan kebaikan. Fa arsalallahu malakan fi suratin adamiyin. Maka Allah mengutus seorang malaikat dengan penampilan manusia, dengan bentuk berbentuk manusia. Fa hakama baina malaikati rahmati wa malaikatil azab. Yang malaikat tadi yang diutus oleh Allah itu, dia diutus untuk memutuskan perselisihan antara malaikat rahmat dan malaikat azab. Ai ma'a ayyihim yakun. Faqala lahum yakunu ma'a ahli al-ardi allati huwa ilaiha aqrab. Ai in kana ila al-ardi allati yuriduha aqrab fa huwa li malaikati rahmah. Wa in kana ardu su allati kharaja minha aqrab fa huwa lil malaikati al-azab. Di mana malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala tadi, dia diutus untuk memutuskan milik siapa orang yang ingin bertaubat tadi. Pembunuh 100 jiwa yang ingin bertaubat tadi, milik siapa? Apakah dia milik malaikat rahmat atau milik malaikat azab? Maka malaikat yang menjadi hakim ini berkata kepada malaikat rahmat dan malaikat azab. Dia mengatakan, orang ini yang meninggal ini milik penduduk, ya, ahlul ard allati huwa ilaiha aqrab, ya, milik penduduk, ya, bagian yang paling dekat, ya, paling dekat dengan tempat kematiannya, tempat meninggalnya. Di mana maksudnya adalah di mana pembunuh ini meninggal, yang ingin bertaubat ini meninggal, jika dia lebih dekat dengan tempat berhijrahnya, ke tempat tujuan hijrahnya, maka dia milik malaikat rahmat. Tetapi jika dia lebih dekat dengan tempat atau kota tempat tinggal sebelumnya, maka dia milik malaikat azab. Faja'a fi ba'dhi riwayat annahu na'a bi sadrihi ila al-ardhi at-tayyibah fa sara ila al-ardhi allati yuridu al-hijrata ilayha aqrab fa akhadhathu malaikatu rahmah. Maka dalam sebagian riwayat disebutkan, dalam riwayat tersebut, bahwa orang, ya, pembunuh yang ingin bertaubat ini, dia menjauhkan dadanya dari tempat tinggalnya, dari arah tempat tinggalnya, dia menjauhkan dirinya, berusaha menjauhkan dadanya dari arah tempat tinggal sebelumnya, sehingga dia lebih dekat, ya, kepada tempat tujuan hijrahnya, tempat dia ingin berhijrah. Maka ketika posisinya lebih dekat dengan tempat dia ingin berhijrah, maka malaikat rahmat mengambilnya, ya. Malaikat rahmat mengambil laki-laki dari Bani Israel yang telah membunuh 100 orang ini. Maka Asy-Syaikh Zaid rahimahullah mengatakan, wa dzalika dalil ala si'ati rahmatillahi ta'ala. Ya. Maka kisah ini terdapat dalil, yang menunjukkan luasnya rahmat Allah tabaraka wa ta'ala. Wa anna man sadaqa fi taubatihi fa inna Allaha yaqbalu taubatah. Dan sesungguhnya orang yang jujur dalam taubatnya, dia tulus jujur dalam bertaubat kepada Allah, maka Allah akan menerima taubatnya. Famakana minaz dzunubi bainal 'abdi wa bainallahi 'azza wa jalla fa innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a wa la yu'aqibuhu idza shadaqa fit taubah. Maka jika dosa yang dia lakukan itu berkaitan antara dia dan Allah, dosanya itu berkaitan dengan hak Allah, maka Allah akan mengampuni dia. Akan mengampuni seluruh dosanya jika dia bertaubat dengan taubat nasuha dengan tiga syarat yang telah disebutkan tadi. Dan Allah tidak akan menghukumnya jika dia jujur dalam taubat. Akan tetapi akan beliau jelaskan, wa in kana dzanbu fima yata'allaqu bihuquqil ibad wa min haddam. Ya, adapun jika dosanya itu berkaitan dengan hak hamba, ya, hak manusia, hamba-hamba Allah, di antaranya masalah darah, ya, pembunuhan. Fa innad dama fihi thalathatu huquq. Maka masalah darah ini, masalah pembunuhan ini, ada tiga hak di dalam pembunuhan ini. Yang pertama, hak lil maktul, hak korban yang dibunuh. Yang kedua, hak wa haqqu wa haqqun li waliyid dam alladhi yutalibu bil qisas aw iddiya. Yang kedua ada hak walid dam, ya, ahli waris yang menuntut, meminta pembunuh dikisas atau jika dia memaafkan dan minta diat, ya, maka ini ada hak walidam, ya, dia bisa meminta kisas, ya, jika mereka sepakat untuk meminta kisas maka dikisas pelaku pembunuhan tadi, ya, jika pembunuhannya sengaja, ya, qatlul amdi dengan syarat-syarat yang dijelaskan oleh para ulama. Atau kata beliau, jika dia ahli waris waliyuddam tidak mau pelakunya dikisos, pelaku pembunuhan dikisos, bisa dia minta dam, minta diyah, ma ad-diyah, ya, di sini ad-diyah sebagaimana dijelaskan dalam kitab fikih, ya, asalnya adalah 100 onta, ya, atau qimanya yang senilai dengan 100 onta, ya, dengan kesepakatan para sahabat, ya. Dan dalam masalah qisas, ya, telah dijelaskan oleh para ulama dalam kitab-kitab fikih, ya, dijelaskan oleh para ulama dalam kitab-kitab fikih penjelasan qisas, ya, perincian tentang jinayah, ya, bahwa jinayah itu dibagi dua, ya, ada jinayah yang berhubungan dengan pembunuhan, ya, atau yang kedua ada jinayah yang berhubungan dengan, ya, melukai sebagian anggota tubuh, tidak sampai membunuh, ya. Jinayah menganiaya badan atau harta atau kehormatan, ya. Maka di sini dibagi dua oleh ulama, jinayah ala nafs, yang kedua jinayah ala madu dan nafs, jinayah penganiayaan sehingga membunuh jiwa, itu yang pertama. Yang kedua jinayah penganiayaan yang melukai anggota tubuh tapi tidak sampai membunuh, ya. Dirinci oleh para ulama, ya, perinciannya di sana tentang penganiayaan atau pembunuhan, ya. Ada pembunuhan yang sengaja yang disebut dengan al-qatlul amd, yang kedua syibhul amd, yang ketiga al-khata', ya. Adapun perinciannya insyaallah telah dijelaskan oleh para asatidzah hafizahumullah, kita menyebutkan beberapa hal yang penting, diantaranya masalah qisas tadi. Ya, karena beliau nanti akan menyebutkan sedikit tentang qisas, di mana qisas ini adanya pada al-qatlul 'amd, pada pembunuhan yang sengaja. Adanya pada al-qatlul 'amd, tidak ada pada syibhul 'amd atau pembunuhan khata. Dan dalam al-qatlul 'amd, pembunuhan yang sengaja, disebutkan beberapa contohnya. Memang sengaja, tujuan untuk membunuh, direncanakan. Maka di dunia dia dikisos jika ahli waris awliyaul maktul tidak memaafkan dan mereka semua setuju untuk dikisos pelaku pembunuhan, untuk dikisos, dan mereka sepakat untuk mengkisos pelaku pembunuhan. Kemudian walidam ini juga pada pembunuhan yang sengaja ini diberi pilihan. Jika mereka sepakat, sepakat ini di sini tidak boleh ada salah satu dari wali yang tidak setuju. Harus semuanya setuju. Jika ada satu yang tidak setuju, maka tidak boleh dilakukan qisas. Ini yang pertama, semuanya harus sepakat. Atau walidam bisa memaafkan, memaafkan tanpa minta diat. Atau pilihan yang ketiga, meminta diat sebagai ganti qisas. Ini diat sebagaimana tadi disebutkan nilainya 100 onta atau nilainya sebagaimana yang disepakati oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Kemudian kata beliau Asy-Syaikh Zaid rahimahullah, telah menyebutkan bahwa dalam pembunuhan itu ada hak korban yang dibunuh, kemudian hak waliuddam, ahli waris yang meminta qisas atau diat, kemudian yang ketiga hakun lillahi tabaraka wa taala, ada hak Allah. Famakana min haqqillah fahuwa yasqutu bitaubah as-sadiqati an-nasuhi. Adapun hak Allah itu akan gugur, hak Allah akan gugur dengan taubat yang jujur dan nasuh, benar. Wa makana min haqqil waliyyi fa huwa yukhayyaru baina thalathati asya. Adapun hak wali dari korban yang dibunuh, maka diberi pilihan antara tiga hal. Idza kana al-qatlu 'amdan khuyira baina thalathati umur. Jika pembunuhannya itu sengaja, yang tadi telah kita sebutkan, jika pembunuhannya sengaja, dia diberi pilihan antara bainal qiwat atau qawat wa huwa al-qatlu fa yuqtalu al-qatil alladhi qatala qaribah wa saqata hadzal haqqu bil istifa'i. Pertama, pada pembunuhan, jika pembunuhannya sengaja, maka waliuddam, ahli waris, bisa meminta dikisos. Qawat ini adalah kisos, nama lain kisos. Di mana pelaku pembunuhan dibunuh, dibunuh juga dikisos. Dengan cara yang telah ditentukan oleh syariat. Maka jika telah dikisos, saqata hadzal haqqu bil istifa'i, maka telah gugur hak waliuddam, ahli waris, dengan mengambil, membalas dengan yang setimpal tadi, dengan sama-sama dibunuh, dikisas. Wa haqqun lil maqtul wa hadza fata awanu. Adapun hak korban yang dibunuh, maka telah hilang waktunya, telah berlalu waktunya, nanti di akhirat. Dalam hadis yang sahih, korban pembunuhan ini akan mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayabqa hadzal haqqu ila yaumil qiyamah, maka hak korban yang dibunuh ini akan tetap ada sampai hari kiamat nanti. Wa yashku al maqtulu man qatalahu baina yadayillah. Orang yang dibunuh ini, korban pembunuhan ini akan mengadu pada Allah, mengadu kepada Allah atas perbuatan pembunuhannya yang dilakukan pembunuh tadi. Wala yasmahu an yasquta haqqahu, an yasquta haqquhu. Ya, korban pembunuhan ini tidak mengizinkan, membolehkan, tidak membolehkan atau tidak mengizinkan gugurnya haknya. Wa bihasbi ma yaqumu biqalbit ta'ibi min imanin wa taubatin shadiqatin fallahu tabaraka wa ta'ala yurdhi khasmahu bima yasha'u wa yuridu liwujudit taubah. Maka tergantung ya, sesuai dengan taubat ya, yang dilakukan pembunuh ya, tergantung dengan taubat yang ada dalam kalbunya. Jika taubatnya dengan keimanan dan taubat yang jujur, maka Allah akan yurdhi khasmahu bima yasha wa yuridu liwujudit taubah. Allah akan membuat ridha korban pembunuhan itu karena taubat yang nasuha, yang jujur pada Allah Subhanahu wa taala. Maka Asy-Syaikh Zaid rahimahullah, asy-syahidu min hadza anna Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma iltamasa lahu baban yatubu minhu lamma qatala al-mar'ata 'amdan li'annaha abat an tatazawwajahu. Ya, syahid ya, pada hadis ini, hadis yang panjang ini penjelasannya banyak sekali, faedahnya banyak sekali, tapi syahid dalam hadis ini, inti dalam hadis ini yaitu ketika Ibnu Abbas ya bertanya tadi, apakah ibumu masih hidup? Ini syahidnya. Ibnu Abbas mencari iltamasalahu baban yatubu minhu lamma qatalal mar'a amdan. Ibnu Abbas mencari pintu taubat ya, amal-amal yang bisa menggugurkan dosanya. Ketika penanya tadi bertanya ya, kepada Ibnu Abbas. Wala syakka anna qatlal 'amdi jarimatun munkaratun 'azzamahallahu 'azza wa jalla. Tidak diragukan lagi bahwa pembunuhan dengan sengaja itu adalah kejahatan yang munkar yang Allah agungkan. Maksudnya Allah anggap besar perkara ini ya. Sebagaimana firman Allah liqaulihil haq wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 93, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah jahannam yang dia kekal di dalamnya. Kemudian dia mendapatkan murka Allah. Allah murka padanya. Dan Allah akan melaknatnya dan menyiapkan baginya azab yang besar. Maka dalam ayat ini disebutkan, fajazauhu jahannamu khalidan fiha. Balasannya dia akan mendapatkan jahannam, masuk neraka jahannam bagi orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Khalidan, kekal di dalamnya. Maka para ulama menjelaskan tentang makna kekal di dalam neraka bagi pelaku pembunuhan. Banyak ya pendapat ulama dalam masalah ini. Disebutkan oleh para ulama ada 4 ya. Ada yang mengatakan maksudnya dia kekal di dalam jahannam ya, bagi yang membunuh seorang mukmin ya, dengan sengaja. Ada yang mengatakan bahwa jika dia menghalalkan ya, pembunuhan mukmin ini. Ada yang mengatakan ya, pendapat yang kedua, bahwa maksudnya ayat ini waridatun mauridat taghliz wa zajr, ingin menakut-nakuti orang agar tidak terjatuh pada pembunuhan. Juga ada di antara pendapat ulama, maksud dari khalid dan fiha ini kekal di dalamnya adalah al-muqsud tawil, ya. Maksudnya adalah tinggal lama di jahannam, ya, tapi tidak kekal, ya. Dan ada juga pendapat yang lainnya sebagaimana yang dirajihkan oleh Syekh Muhammad Khalil Harwas, ya, bahwa dalam pembunuhan ini ada tiga hak, ya, sebagaimana telah disebutkan oleh Syekh Zaid rahimahullah, bahwa ada hak Allah, hak warasa ahli waris, dan hak korban yang dibunuh. Maka hak Allah akan gugur, akan hilang dengan taubat. Jika dia bertaubat akan gugur hak Allah. Adapun hak warasa akan gugur jika dikisas di dunia atau dimaafkan. Adapun hak korban yang dibunuh tidak akan gugur hak ini sampai korban pembunuhan ini bertemu dengan pembunuh pada hari kiamat. Wa ya'ti ra'suhu fi yadihi. Dia akan datang, ya, kepalanya, kepala yang dibunuh itu akan datang berada diletakkan di tangannya. Wa yaqul ya rabbi sal hadza fi ma qatalani, ya, sambil mengatakan, wahai Rabbku, tanyakan kepada pembunuh ini, kenapa dia membunuhku. Hadis ini adalah hadis yang sahih, ya. Sebagian ulama juga merajihkan bahwa maksud dari Khalid dan Fiha ini adalah al-muqsud tawil, ya, tinggal lama, ya, tapi tidak kekal, ya. Tapi intinya bahwa pembunuhan, ya, membunuh seorang mukmin dengan sengaja adalah dosa besar, ya, yang sangat besar ancamannya, ya, sehingga kita harus menjauhi dosa besar ini. Beliau rahimahullah melanjutkan, ya, sebelum menutup penjelasan ini, beliau menyebutkan wa ma hadza ma hujibat an hadzal qatil at-taubah, ya, bersamaan di dalam ayat ini menyebutkan bahwa Khalid dan Fiha, ya, bahwa pembunuh, ya, orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja mendapatkan balasan jahannam yang dia kekal di dalamnya, Allah murka kepadanya, Allah melaknatnya, Allah menyiapkan baginya azab yang besar, pedih. Bersamaan ancaman Allah ini, Allah tidak menutup pintu taubat. Bal arsyadahu Ibn Abbas, ya, bersamaan dengan ayat ini menyebutkan ancaman kepada pembunuh ini, maka tidak dihalangi pembunuh yang mengadu kepada Ibn Abbas ini, tidak dihalangi untuk bertaubat. Bal arsyadahu Ibn Abbas radhiyallahu anhu maqal alaka yuridu an yursyidahu ila birriha. Bahkan Ibn Abbas, ya, ketika dia tahu bahwa penanya ini adalah pembunuh, dia mengarahkan, membimbing, ya, apakah ibumu masih hidup, ya. Ibn Abbas bertanya, apakah ibu masih hidup, ingin membimbing dia agar berbakti pada seorang ibu, kepada ibunya. Fa inna birrul ummi min a'zamil a'mal allati yu'jaru 'alayha al-insan wa tukaffaru biha sayyi'atuhu wa turfa'u biha darajatuhu. Karena berbakti pada ibu itu adalah amal yang paling besar, yang dengannya seorang mendapatkan pahala dan dihapuskan dosa-dosa dengan amal berbakti pada ibu ini, serta diangkat derajatnya ketika dia berbakti kepada ibu. Faqala la fa arsyadahu ila an ya'mala a'malal khairi allati yaqdiru 'alayha wa yasduqu fi at-taubah wallahu ghafurur rahim. Ketika penanya ini mengatakan tidak, bahwa ibunya telah meninggal, ya. Penanya ini mengatakan ibunya sudah meninggal, ya. Maka Ibn Abbas membimbing dia untuk beramal dengan amal-amal kebajikan yang dia mampu dan jujur dalam bertaubat kepada Allah, karena Allah Ghafur, Maha Pengampun, Rahim, Maha Penyayang. Wa hakadha yanbaghi lil ulama annahum la yuqannitunan nasa min rahmatillah. Maka beginilah seharusnya ulama. Hendaklah dia jangan membuat putus asa manusia untuk dari rahmat Allah. Fayaltamisuna lahum abwabal khair. Hendaklah para ulama mencari pintu-pintu kebaikan. Membimbing orang-orang yang melakukan dosa untuk kembali kepada Allah. Wa yursyidunahum ila dukhuli ila Allah azza wa jalla minha. Wallahu samma nafsahu al-ghafurar rahim. Allah subhanahu wa ta'ala menyebut, menamakan dirinya adalah al-ghafur, maha pengampun, ar-rahim, maha penyayang. Fahuwa yaghfiru dzunubal muznibin wa yarhamul mukhti'in allazina tasallatat 'alaihim asyayatin. Maka Allah mengampuni dosa-dosa pelaku dosa dan merahmati orang-orang yang terjatuh pada kesalahan yang mereka itu dikuasai oleh para syaitan, dikuasai, dikendalikan ya, oleh syaitannya, kalah dengan hawa nafsu dan syaitannya. Syayatinul ins wal jin hatta waqa'u fi ma waqa'u fihi minaz dzunubil mubiqah. Yang pelaku dosa itu mereka yang terjatuh pada dosa karena kalah ya, kalah terhadap hawa nafsu dan syaitan dari manusia. Syaitan, baik itu syaitan dari manusia dan jin, sehingga mereka terjatuh pada dosa yang membinasakan. Ini akhir dari penjelasan Asy-Syaikh Zaid rahimahullah. Semoga menjadi faedah untuk kita bersama. Yang intinya besarnya pahala berbakti kepada ibu ya, yang sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Abbas ya, bahwa la a'lamu amalan aqraba ila Allah azza wa jalla min birril walida. Aku tidak mengetahui, kata Ibnu Abbas, amalan yang bisa mendekatkan pada Allah sebanding dengan berbakti kepada orang tua ya. Menunjukkan besarnya bakti kepada ibu ya. Menunjukkan besarnya bakti kepada ibu, min birril walida, kata Ibnu Abbas, berbakti kepada ibu ya. Semoga bisa bermanfaat untuk ana dan para talabah. Atas kekurangan ana mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Tafadhalu.